sampai yaumul saqal jama'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaumul saqal jama'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ja'alallah ada al-khums. Allah jadikan di dalam penunaian, pelaksanaan, pembagian seperlima adalah merupakan syarat imannya seseorang. Allah berfirman, in kuntum tu'minuna billah, in kuntum amantum billah. Kalaulah seandainya kalian beriman kepada Allah, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, dan kalian beriman terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, يَوْمَ الْفُرْقَانِ, ketika hari perbedaan, maksudnya hari pertempuran, peperangan Badar, yang membedakan antara al-haq dengan al-batil, yang membedakan, menampakkan antara al-haq dengan al-batil, orang yang beriman dan orang yang kafir. Yaumal taqal jam'an, dikumpulkannya dua pasukan yang sedang berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maksudnya in kana imanukum billah, kalaulah seandainya keimanan kalian hanya kepada Allah, وبالحق الذي أنزل الله على رسوله يوم الفرقان, dan kalian beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Rasulnya ketika يوم الفرقان, hari dibedakan, hari perang Badar maksudnya, yang dibedakannya antara al-haq dengan al-batil, ketika hari dibedakannya orang-orang beriman dan orang kafir. الذي حصل فيه من الآيات والبراهين, yang dengan kejadian tersebut terlihat ayat, tanda, ciri, burhan. Madalla ala anna ma jaa bihi wal haq, yang menunjukkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Id antum bil udwatid dunya, kalaulah seandainya kalian menunggu janji dunia, ai bi udwatil wadil qaribah min al Madinah, wa bi udwatih ajam bil ba'ida min al wad min al Madinah, faqad jama'akum wadin wahid. Kalaulah seandainya kalian berkumpul janji untuk berperang, ya, bi'adwatil wadi, berkumpul dalam satu lembah yang dekat dari kota Madinah, dengan janji kalian, ya, di samping kota Madinah. Maka jama'akum wadin wahid, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kalian dalam satu lembah, satu lapangan, satu tempat yang luas. Warraqbu asfala minkum, pasukan berkuda, alladzi kharajtum litalabi wa aradallahu ghairah, sedangkan dengan berkendaraan yang kalian ingin menggapainya, wa aradallahu ghairah, dan Allah menginginkan yang lain, ya, asfala minkum, lebih di bawah, mimma yali sahil bahar, di samping pesisir pantai. Walau tawa'adtum, kalaulah seandainya kalian saling, ya, memberikan janji, antum wa iyyahum ala hadzal wasf, kalian dan mereka dengan satu janji ini, sifat ini, dengan keadaan tersebut, lakhtalafnum fil mi'ad, misalnya kalian akan berselisih di dalam waktu dan tempat, ya, di dalam kesepakatan perjanjian perang, waktu dan tempatnya berbeda. pasti ada yang di awal, di akhir, atau memilih tempat dan lain sebagainya. Mimma yaradu lakum aw lahum yasdihukum an mi'adihim. Sehingga mencari kecocokan ya, waktu kalian di dalam janji waktu dan tempatnya. Walakin Allah liyaqdi Allah, akan tapi walakin Allah jama'akum ala hadhil hal, Allah mengumpulkan keadaan ini bagi kalian. Liyaqdi Allah amran kana maf'ula, agar Allah subhanahu wa ta'ala menentukan suatu perkaranya yang pasti terjadi, sudah ditentukan Allah azali, dan itu pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Liyahlika man halaka an bayyinah, agar hujjah sudah ditegakkan bagi orang-orang yang menentang, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wayaqtarul kufur ala basirah jazman bimutla'anih, sehingga mereka benar-benar memilih kekufuran dan kebatilan, sehingga tidak ada uzur lagi bagi mereka di sisi Allah nanti. Wa yahya man hayya an bayyinah, Allah juga menghidupkan siapa-siapa yang akan diberikan kehidupan di atas bayyinah, di atas ilmu, yakin, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada dua kelompok dari adillah yang hak, ma huwa tadhkirul ula liulil albab, yang menjadi peringatan bagi mereka ulul albab. Fa inna Allah la sami'un alim, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Sami'un li jami'il aswat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala jenis suara, ikhtilafil lughat, berbeda dengan bahasa. Ala taib nufatin al-hajat, tafannun al-hajat, ya, sesuai dengan hajat kebutuhan masing-masing. Allah maha mendengar. Alim bidzahir wa dhamair as-sarair, Allah maha mengetahui terhadap sesuatu yang rahasia, yang disembunyikan, perkara yang gaib, baik perkara yang nampak, Allah maha mengetahui itu semua. Allah maha mendengar seluruh suara dan seluruh bahasa, berbagai macam bentuk bahasanya Allah mendengar. Dan juga Allah maha mengetahui hajat kebutuhan manusia masing-masing, Allah maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh manusia, apa yang disembunyikan oleh manusia, apa yang nampak dan apa yang gaib dari manusia, Allah maha mengetahuinya. Itu semua Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Wallahu musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.